الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Saya ingin bacakan pernyataan tambahan dari Syekh Mukbil rahimahullah terkait dengan masalah Mustadrak Hakim. Kata Syekh rahimahullah taala, ketika ada penanya menyatakan, "Idza qala al-hakim," kalau ada hakim berkata dalam mustadraknya, "Sahihun ala syarti sahihain." Kalau hakim berkata, "Sahih ala syarti sahihain," hal yakunu rijalu humul ladina fil Bukhari wa Muslim, aw laysu fil Bukhari wa Muslim. Apakah rijal-rijal yang beliau sebutkan dalam kitab tadi, sahih atas syarat sahih itu rijal-rijal yang ada Bukhari Muslim atau bukan, tidak ada Bukhari Muslim? Qala Syekh rahimahullahu taala, kata beliau, "Hadza huwa alladhi yanbaghi an yufhama minhu." Hadza huwa alladhi yanbaghi an yufhama minhu. Ini kata beliau rahimahullah yang seyogianya dipahami dari hakim rahimahullahu taala. Apa maksud hakim? Sahihun ala syarti as-sayyuhain. Anna qawlahu ala syarti as-sayyuhain ma'nahu anna rijalahu rijalu sayyuhain. Itu maksudnya. Ketiga, hakim menyatakan sahih ala syarti as-sayyuhain, maksudnya adalah para perawinya adalah perawi Bukhari Muslim. Bersama situ aja. Ya, biqadri nawar, dengan tanpa melihat bagaimana Bukhari Muslim meriwayatkan, cara meriwayatkannya. Yang penting perawatnya adalah Bukhari Muslim. Itu maksud hakim. Qala, itu hukum asalnya. Ketika hakim menyatakan sahih ala syarti as-sahihain, hukum asalnya, maksudnya beliau adalah rawi-rawinya rawi Bukhari Muslim. Kata beliau, waqad yahimu al-hakim. Tapi hakim kadang keliru. Wa yakunu bis sanad man laisa min rijali sayyihain. Beliau bilang hadis ini sahih ala syarti sayyihain, ternyata ada di sana tersebut rawi yang bukan rawi Bukhari Muslim. Wa qad yahimu al hakim, hakim kadang keliru. Wa yakunu bis sanad man laisa min rijal as-sayyihain, kadang di sanad ada yang bukan rijal Bukhari Muslim. Qala au min rijal ahadihima, atau sebetulnya hanya rawi salah satu di antara keduanya, hanya Bukhari saja meriwayatkan atau hanya Muslim saja meriwayatkan. Tapi beliau bilang ala syarti as-sahihain, padahal bukan. Yang lebih parah lagi kata beliau rahimahullah, wa qad yahimu wa yakunu bis sanadi man huwa kadzabun aw wadda'. Beliau bilang sahih ala syarti sayyihain. Iya, wa qad yahimu. Beliau kadang keliru, waham, ternyata di sanad ada seorang pendusta atau seorang pemalsu hadis. Sehingga mari kita baca, harus diteliti satu-satu. Qala wa rubbama yatasahalu al-hakimu wa yaqulu bi hadithi min tariq Muhammad bin Ishaq sahibu sirah sahihun ala syarti Muslim. Kadang-kadang berahimahullah ta'ala yatasahal hakim, kadang hakim mutasahil, bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam menilai. Wa yaqulu fi hadithi min tariqi Muhammad bin Ishaq. Ya, beliau berkata terkait dengan hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari jalan Muhammad bin Ishaq, sahih ala syarti Muslim. Nah, kita tahu Muhammad bin Ishaq mudallis, beliau hasanul hadis tapi mudallis. Diterima hadisnya kalau sarraha bisama. Nah. Qala wa min tariq. Simak an Ikrimah sahihun ala syarti Muslim. Juga beliau belum muda-muda menyatakan, berkata, menghukumi, menilai hadis min tariq Simak an Ikrimah sahihun ala syarti Muslim. Iya, padahal kita sudah tahu, seringan saya ulang-ulang, kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'anna riwayah Simak an Ikrimah muttaribah. Sudah kita baca. Padahal riwayat Simak dan Ikrimah dari Ikrimah itu muttaribah, tapi dihukumi oleh hakim sahih ala syarti Muslim. Padahal riwayat Ikrimah dan riwayat Simak dan Ikrimah dari Ikrimah itu muttaribah. Iya. Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim, padahal riwayat Simak dan Ikrimah itu muttaribah. Itu beberapa contoh yang menguatkan kemarin, iya, perlunya perhatian khusus mengkaji, menelaah satu persatu sanad dalam Mustadrak Hakim. Nah, Allah rahimahullah ta'ala berkata, Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, berikutnya adalah Muwatta Malik. Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala, tanwih qaul al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la a'lamu kitaban fil ilmi akthar sawaban min kitab Malik innama qalahu qabla al-Bukhari wa Muslim. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku tidak tahu ada kitab dalam masalah ilmu yang lebih banyak kebenarnya dibandingkan kitab Malik, kitab Muwatta Malik. Ini diucapkan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahkan sebelum adanya Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jangan sampai bingung dengan pernyataan Sahih Bukhari Sahih Muslim itu adalah asahul kutub ba'da kitabillah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Tapi kok katanya yang paling sah adalah Bukhari Muslim. Tapi kenapa kata Imam Syafi'i tidak aku tahu ada kitab yang lebih banyak benarnya kecuali selain kitab Malik. Kita katakan itu Imam Syafi'i mengucapkannya sebelum ada Sahih Bukhari Sahih Muslim. Begitu. Qala wa qad kanat kutubun katsiratun musannafatun fi dzalikal waqti. Telah banyak di waktu tersebut, di waktu ditulis di Muwatta Malik rahimahullah, telah banyak kitab-kitab bisunan dalam masalah hadis. Ibnu Jurayj, Ibnu Ishaq, Bersirah. Muhammad bin Ishaq yang selain saya Bersirah. Wa Nabi Farwah, Musa bin Tariq al-Zubaydi, wa Musannab, Abdul Razak bin Hammam. Artinya kitab-kitab hadis banyak. Tapi di antara sekian banyak kitab hadis di zaman tersebut, yang paling bagusnya adalah kitab Muwatta Malik rahimahullahu ta'ala. Wa kana kitab Malik wa huwa al-Muwatta ajallaha wa adhamaha naf'an. Kitab Muwatta Malik ketika itu adalah yang paling mulianya, yang paling besar manfaatnya dibandingkan kitab-kitab hadis yang ada ketika itu. Wa in kana ba'daha akbara hajman minhu akthar hadits. Walaupun sebagian kitab yang ada ketika itu lebih besar, dan lebih banyak hadisnya. Antum lihat di atas itu, Musannaf Abdul Razzaq berapa jilid? Maaf, yang di atas belum saya bayar. Hampir sama. Nah, tapi yang paling bagusnya adalah semua dari semuanya adalah kitab Mu'tamar Malik rahimahullahu taala. Qala waqad talaba Mansur. Khalifah Mansur ketika di zaman beliau minta minal Imam Malik an yajma'an nasa ala kitabih. Iya, untuk mengumpulkan orang kepada kitab yang artinya untuk menjadikan rujukan semuanya itu ikut kitab Muwatta. Menjadi apa? Representasi negara. Semuanya harus ikut dengan pendapat-pendapat Malik dalam Muwatta-nya. Qala falam yujibuhu ila dzalik. Tapi Malik rahimahullah tidak memenuhi permintaan keinginan Mansur. Ya, khalifah ketika itu. Qala wa dzalika min tamami ilmihi wa insafihi wa ittisafihi bil insaf. Ya, beliau menolaknya, tidak memenuhinya karena ini, ya, karena sempurnanya ilmu beliau Malik rahimahullah dan keadilan beliau, ketawaduan beliau rahimahullah ta'ala. Wa qala, beliau menyarankan, memberi masukan kepada khalifah ketika itu, innan nasa qad jama'u wa tala'u ala asya lam nattali' alaiha. Orang-orang telah mengumpulkan hadis. Orang-orang telah mengetahui sesuatu yang kami belum mengetahuinya. Sehingga beliau menolak. Karena bisa jadi banyak pembahasan, permasalahan, hadis yang mereka telah dapat, aku belum dapat. Ya, sehingga beliau menolak permintaan Mansur rahimahullah ta'ala. Qala wa qad ta'ana an-nas bi kitabihil Muwatta. Dan orang-orang telah memberikan perhatian kepada kitab Muwatta ini. Wa'allaku 'alaihi kutuban jummah. Ya, memberikan ta'liq kitab yang besar. Ya, mensyarah, menerangkan isi Muwatta. Wa min ajwadi dzalik, dan yang paling bagusnya kitab At-Tamhid wa Istidkar li Syekh Abi Umar Ibn Abil Bar An-Namri Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Keduanya karya Ibn Abil Bar. Qala rahimahullahu taala, hadza ma fihi min ahadits al-muttashilah sahihah wal mursalah wal munqati'ah wal balaghat. Ya, ya, ini ya bersama dengan dikatakan ya kitab Malik adalah kitab yang terbagus ketika itu. Tapi juga perlu diketahui ada pada kitab Muwatta itu ada yang muttashilah sahihah, ada hadis yang mursalah, ada hadis yang munqati', ada bahkan balaghat. Iya, balaghat ya kurang lebih seperti mu'tal. Langsung Malik mintakan balaghani, dia menyebutkan beberapa orang rawi berturut-turut. Kita tahu kan apa namanya mu'tal adalah masaqata min sanadi isnan fa aksara talawali. Balaghat. Alati la taqadu tujad musnadah ila nadur. Yang mana balaghat Malik itu hampir-hampir tidak didapati musnad, sanad yang muttasil, musnad kecuali jarang. Jadi itu semua kita tahu ya pembahasan dalam kitab Tamhid dan Istidkar. Nanti soal catatan, ada sedikit catatan terkait dengan ini dari Syekh Rahimahullah. Saya kira besok aja. Nah, antum bisa lihat, mungkin bisa lihat. Waalaikumsalam.